Jikalau aku menjelma kukuh, hatiku senang selalu. Ingin mencari bunga yang murni, terbang kian kemari. Dari atas melayang ke bawah, menuju bunga yang indah. Mulai bermain madu-madu, ku isap untuk hidupku. Kuning emas warnanya sayapku, oh sungguh indah wajahku. Banyak kawanku melihat diriku, tersenyum manis padaku. Dari jauh datang kekasihku, mendekati padaku. Hendak terbang bersama-samaku, cari bunga yang bermadu. Jauh datang kekasihku, mendekati padaku. Hendak terbang bersama-samaku, cari bunga.